jamba jangir jina jadi bari jangyan priya dratai ji jide tachi sanji takatene hisang nyangi dan murazong Jumpa Tawe, Eran Kawa Bajun, Zanga Mazami Du, Jatje Ganglan Janji. Sandang mazang midu, jemci kangla jemci.